نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحواني وأخواتي أعزكم الله جميعا الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bersama-sama, memberikan nikmat yang mulia yaitu nikmat untuk bertolabul ilmi, mencari ilmu, yang mana ilmu adalah kewajiban yang harus dan harus selalu dicari bagi seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, seperti kita ketahui bahwasanya ilmu adalah siraj, sebagai cahaya, sebagai lentera yang akan menerangi kehidupan seorang muslim. Dan dengan ilmu itu pula seseorang bisa mempertanggungjawabkan amalan yang dia lakukan, karena ketika seorang lepas dari ilmu, jauh dari ilmu, maka kehidupannya pun tidak akan mempunyai makna. Dan juga perlu kita ketahui, kehidupan seorang muslim akan menjadi semakin indah, akan menjadi semakin mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya setiap amalan, setiap gerak-gerik yang dia lakukan dilandasi dengan ilmu. Dan tentunya ilmu yang paling mulia adalah kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya pula ilmu itu tidak boleh lepas daripada pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf radhiyallahu alaihim jami'an. Ikhwani wa akhwati fillah, pada pembahasan pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas salah satu kitab yang berjudul Sahihu Asratis Sa'ah, yaitu tentang hadis-hadis yang sahih yang berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, beriman dengan hari akhir atau hari kiamat adalah termasuk rukun iman yang harus diimani seorang muslim. Ketika seorang muslim mempunyai fitrah yang salimah, mempunyai hati nurani yang suci, yang benar, tentunya dia akan berusaha dari keimanan dia terhadap yaumul akhir, dia akan berusaha menjadikan keimanan itu sebagai cambuk bagi dia untuk mengamalkan atau untuk memperhatikan langkah kehidupan yang dia jalani di kehidupan ini. Karena dengan keimanan dia pada yaumul akhir, dia akan mengetahui bahwasanya amalan yang dia lakukan Segala gerak-gerik manusia pasti dan pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekecil amalan yang dilakukan oleh anak Adam kecuali Allah SWT akan menanyakan amalan itu. Makanya seorang yang beriman kepada yaumul akhir, yang meyakini akan adanya hari kiamat, dia tidak akan main-main dalam kehidupan ini. Dan kalau kita tahu bagaimana kehidupan para sahabat, contoh bagi kita yang paling mulia, kita dapati kehidupan yang begitu mulia. Mereka mengerti tentang apa makna kehidupan. Dan mereka mengerti bahwasanya akan ada suatu pengadilan yang mana Allah SWT akan mengadili seluruh amalan yang dilakukan oleh seluruh umat manusia, sekecil apapun. Maka kita lihat kehidupan para sahabat, kehidupan yang sangat indah sekali. Dari kehidupan yang dilandaskan keimanan mereka kepada yaumul akhir, kita dapatkan kehidupan yang subhanallah, yang tidak pernah lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah, tentunya hari kiamat adalah suatu hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban setiap anak Adam. Allah SWT akan meminta, akan menanyakan segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga Allah SWT pada waktu itu akan memunculkan segala bentuk persaksian yang ada di dunia, dari bumi yang dia injak, dari mata yang dia gunakan untuk melihat, dari hidung yang dia gunakan untuk bernafas, dari kulit yang dia gunakan untuk hidup atau untuk merasakan. Sampai Allah SWT pada hari kiamat akan membungkam mulut manusia. Kemudian Allah akan beri kemampuan pada anggota tubuh kita untuk bisa berbicara sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang kita lakukan. Pengadilan yang sangat agung pada hari kiamat. Dan subhanallah, satu amalan pun tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sekecil amalan apapun yang dilakukan oleh anak Adam pasti telah ditulis oleh para malaikat yang Allah kirim untuk mengawasi kita. Ikhwani wa akhwati fillah, tentunya kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak selama-lamanya. Setelah seorang manusia berada pada alam ruh atau yang kita kenal dengan alamul majhul, sebelum dilahirkan manusia atau roh tidak mempunyai, seakan-akan mereka tidak mengetahui tentang apa kehidupan itu. Mereka tidak mengetahui tentang apa yang harus mereka lakukan. Kemudian setelah roh ditiupkan ke janin, kemudian juga setelah Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada mereka, maka setelah dalam jarak berapa bulan Allah lahirkan seorang manusia ke alam dunia, alam yang kedua. Setelah alam ruh, masuk mereka ke alam dunia atau yang kita kenal dengan alam yang fana, yang terbatas. Kehidupan umur manusia yang akan dia jalani pada fase yang kedua ini tidaklah panjang. Kalau seandainya dunia yang kita lihat ini mempunyai batas akhir, yaitu mempunyai batas akhir pada hari kiamat, apalagi kehidupan yang dilakui atau yang didapatkan seorang anak Adam, batas umur yang dia dapatkan ketika dia hidup di dunia sebagai peringatan bagi dia. Makanya ikhwani wa akhwati fillah, sekali lagi saya katakan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang seperti katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'abir sabilin, seperti seorang yang sedang menempuh dalam safar, perjalanan. Tentunya orang yang menempuh perjalanan ada titik permulaan dan juga ada titik penghabisan. Dan tentunya kita tahu safar yang ada di dunia tidaklah lama, safar yang terbatas waktunya. Kehidupannya digambarkan pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kata beliau, kehidupan di dunia selayaknya ketika kita berada di lautan yang lepas, di bahtera yang begitu luas, di samudra yang begitu luas, kemudian kita memasukkan jari kita ke air atau ke lautan itu, kemudian kita angkat. Maka kata Rasulullah, ingatlah bahwasanya air yang tersisa di jari ini adalah kehidupan kita yang ada di dunia. Kemudian air yang tersisa yang ada di lautan inilah kehidupan akhirat. Perbandingan yang sangat besar sekali. Maka kalau seandainya seorang salah dalam menggunakan air yang ada di jarinya itu, air yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan air laut, maka akan tercemari seluruh air yang ada di lautan. Gambaran dari Rasulullah SAW ketika membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian setelah anak Adam menempuh alam dunia, kemudian dijemput dengan kematian, maka dia akan masuk ke alamul qabr, yang mana di kuburan ini sering banyak diceritakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah SWT mengirim malaikat untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang harus dan harus dijawab oleh manusia. Kalau seandainya dia bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para malaikat, insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan di alamul qabr atau di alam kubur. Kenikmatan sebagai pembuka dari Allah SWT untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih mulia, kenikmatan yang lebih agung, yaitu kenikmatan di akhirat. Dan tentunya kenikmatan di akhirat yang paling mulia adalah ketika seorang dimasukkan ke surga, tempat yang dicita-citakan, yang diharapkan, yang dibayangkan, yang diharapkan oleh seluruh umat manusia. Tidaklah seorang manusia ketika dikatakan atau ketika mendengar kata-kata surga kecuali akan terbayang surga adalah tempat yang indah, tempat Allah SWT memberikan kenikmatan yang sangat dan sangat mulia. Dan itu adalah janji Allah SWT kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, di alamul qabr ini, ketika seorang tidak bisa menjawab atau ketika dia mendapatkan laknat dari Allah SWT karena kekufuran dia ketika dia hidup di dunia atau karena perbuatan maksiat yang begitu banyak, maka Allah SWT pun akan mengadakan adabul qabr, akan memberikan adab bagi penghuni kubur. Dan ingat, adab yang ada di kubur tidaklah lebih berat daripada adab yang ada di neraka, yang mana tentunya adab ataupun siksaan yang ada di neraka, siksaan yang lebih pedih dan tidak bisa dibayangkan, seperti kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan. Dan sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kenikmatan surga dan juga sengsaranya hidup di neraka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala balil bashar, yang mana mata ini tidak pernah melihat tentang bagaimana bentuk kenikmatan ataupun bentuk siksaan. Wala udhunun sami'at, dan juga telinga yang tidak pernah mendengar tentang hakikat bagaimana kenyataan yang ada, dan juga tidak bisa terbersit, tidak bisa terbayang di benak akal kita. Ini suatu janji atau suatu peringatan bagi kita, dan juga sebagai cambuk bagi kita bahwasanya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya. Dan seorang menjalani alamul qabr, maka kemudian ada hari kiamat, maka seorang masuk ke alamul akhirah atau alam yang mana ada dua kenikmatan atau ada dua tempat, baik dia dimasukkan di surga atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sungguh kebahagiaan seorang muslim, kebahagiaan bagi orang-orang muwahhidun ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah dimasukkan ke surga. Dan sungguh suatu kesengsaraan yang tiada bandingannya ketika seorang dimasukkan ke api neraka. Wa na'udzu billah. Ikhwani wa akhwati fillah. Dan kita tahu semuanya bahwasanya kematian al-maut adalah pembuka untuk memasuki alam yang abadi. Ikhwani wa akhwati fillah. Yaumul akhir atau hari kiamat adalah suatu hari yang pasti adanya. Karena kita lihat ada sebagian golongan dari orang-orang kufar dan orang-orang mulhidin atau orang-orang ateis ataupun orang-orang yang lainnya, yang mana mereka mengatakan bahwasanya yaumul akhir tidak pernah dan tidak akan ada. Mereka mengatakan kehidupan adalah yang apa yang kita rasakan ini. Kehidupan apa, kehidupan yang ada atau kehidupan yang akan yang bisa kita nikmati inilah yang nyata. Kehidupan yang nyata adalah kehidupan yang kita nikmati sekarang ini, dan semuanya akan berakhir dengan kematian, dan setelah itu tidak akan ada kehidupan lagi. Pengingkaran mereka terhadap yaumul akhir seperti yang dinyatakan oleh orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu pula, yang mana mereka mengingkari tentang adanya hari kiamat. Mereka mengingkari tentang adanya yaumul qiyamah. Dan juga orang-orang lainnya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya, dengan akidah bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya, maka wala'iyadu billah, mereka menendang aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah memperhatikan nilai kehidupan mereka. Mereka tidak mempunyai akidah, tidak mempunyai akhlak. Kehidupan yang lepas daripada syariah, kalbahaim, kehidupan seperti hewan. Dan itu yang kita lihat di sebagian orang-orang yang mana mereka mengingkari tentang hari kiamat. Akhwani wa akhwati fillah. Kalau kita tahu dari keterangan-keterangan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yaumul akhir, maka ini semakin menambah keyakinan kita, menambah kemantapan kita bahwasanya Allah SWT pasti akan mentakdirkan suatu hari yang mana Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban bagi seluruh manusia. Dan tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak didapati oleh orang-orang yang mengingkari yaumul akhir. Dan itu seperti firman Allah dalam banyak ayat. Di antara firman Allah, afanaja'alul muslimina kal mujrimin, dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-35. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin, Apakah akan kita jadikan sama antara orang-orang yang beriman, orang-orang muslimin, dan orang-orang yang membuat kerusakan, mujrim, orang yang berbuat kriminal? Janji dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT akan membedakan, akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah pada yaumul akhir. Dan juga firman Allah dalam surat As-Sa'd ayat ke-28, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard? Apakah akan kita jadikan sama antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti layaknya orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi? Pertanyaan Allah SWT yang tentunya tidak perlu jawaban, tidak membutuhkan jawaban, karena kita semuanya tahu bahwasanya pasti Allah SWT akan memberikan kenikmatan dan akan memberikan layanan yang beda kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan banyak ayat yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan yang begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah. Dan juga banyak ayat yang menerangkan tentang pengingkaran dari orang-orang kufar, yang mana mereka mengingkari tentang adanya hari kiamat. Seperti firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang yang kafir yang mengkufri Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Persangkaan mereka yang intinya pengkufuran tentang yaumul akhir, pengingkaran terhadap yaumul akhir. Za'ama, firman Allah, za'ama, mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Namun apa? Katakan wahai Muhammad, kul bala wa rabbi latub'atunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Antum lihat, ada beberapa ta'kid penguat bala wa rabbi, ada 4 ta'kid. Sungguh dan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, kata Allah SWT, akan kami bangkitkan mereka. Thumma latunabba'unna bima amiltum. Dan kemudian Allah akan kabarkan tentang apa yang mereka amalkan. Kul bala wa rabbi latunabba'unna thumma latunabba'unna bima amiltum. Antum melihat, ta'kid, 4 ta'kid yang diberikan oleh Allah SWT. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan kabarkan bagi mereka tentang apa-apa yang mereka lakukan. Wadzalika 'alallahi yasir. Dan itu tentang membangkitkan manusia, 'alallahi yasir, adalah hal yang mudah bagi Allah SWT. Pernyataan dari Allah SWT, ancaman bagi kita kalau seandainya Allah SWT telah menciptakan kita dari Adam, dari yang belum ada, maka lebih mudah lagi bagi Allah SWT untuk membangkitkan manusia yang memang tadinya sudah ada, membangkitkan manusia yang sudah mati. Dan itu hal yang sangat mudah bagi Allah SWT. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Dan juga firman Allah SWT dalam surat As-Saba' ayat yang ketiga, firman Allah, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang mengkufuri, orang-orang kufar mengatakan, la ta'tina as-sa'ah, tidak akan datang kepada kami as-sa'ah, hari kiamat. Maka jawaban Allah, kul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Antum lihat, setiap ada persangkaan dari orang-orang kufar atau perkataan orang-orang kufar, bahwasanya hari kiamat tidak ada, maka Allah akan jawab dengan pernyataan, dengan takkid, dengan penguat yang menjadikan pasti dan pasti hari kiamat akan datang. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, bala, sungguh, wa rabbi, demi Allah, la ta'tiyannakum, akan datang, sungguh-sungguh akan datang kepadamu. Untuk melihat, qul bala, sungguh, wa rabbi, demi Allah, la, sungguh akan datang. Takkid yang ketiga, la ta'tiyannakum, ada dua takkid, nun al-musyaddadah, nun takkid, karena dalam bahasa Arab takkid itu bisa la ta'tiyan dengan sukun, namun di sini dengan tasydid yang memperkuat beri ancaman dari Allah SWT tentang bahwasanya hari kiamat pasti akan ada dan pasti akan datang. Makanya Allah SWT dalam banyak ayat menerangkan tentang kejadian atau tentang akan adanya hari kiamat. Sebut firman Allah dalam surat Al-Ghafir ayat ke-59, firman Allah, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktaran nasi la yu'minun. Inna sa'ah, sungguhnya hari kiamat, la'atiyah, sungguh akan datang, la'atiyatun la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, walakin, namun sayang, aktaran nasi la yu'minun, kebanyakan umat manusia, la yu'minun, tidak beriman. Kebanyakan manusia, Allah firmankan, tidak beriman kepada yaumul akhir. Kemudian juga firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama, firman Allah, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, iqtarabat, sungguh telah mendekat hari kiamat, wa syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan itu. Iqtarabatis sa'ah, telah mendekat hari kiamat. Antum lihat, Allah SWT tidak menggunakan fi'il madhi, tidak menggunakan fi'il mudhari, namun Allah menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi yaitu suatu kata kerja yang menunjukkan bahwasanya hal itu telah terjadi. Ditetapkan para ulama, Allah SWT menggunakan dalam Al-Quran dengan fi'il madhi untuk memperkuat bahwasanya memang benar-benar hari kiamatnya akan datang. Iqtarabat, sungguh telah semakin mendekat, as-sa'ah, hari kiamat itu. Wa syaqqal qamar, dan telah terpecah, terbelah bulan itu. Kemudian juga firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat yang pertama, firman Allah, ada amrullah, telah datang perkara Allah. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya amrullah di sini adalah hari kiamat. Fala tasta'jilu, maka janganlah engkau apa istijal. Ada amrullah, hari kiamat telah datang kepadamu, hari kiamat, maka janganlah kamu tergesa-gesa. Firman Allah telah datang dengan menggunakan kata kerja yang telah berlalu, menunjukkan bahwasanya hari kiamat akan datang dan pasti akan menemui umat manusia. Dan tentang dekatnya hari kiamat ini, seperti yang juga disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, kata beliau, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini wa yushiru bi usbu'aihi yamudduhuma, kata Rasulullah. Dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jarak antara Rasulullah dengan hari kiamat seperti kahatain, kata Rasulullah, seperti dua jari. Wa yushiru bi usbu'aihi, mengisarkan dengan dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk. Ini Rasulullah, zaman kehidupan Rasulullah, dan yang satunya adalah hari kiamat. Semakin dekatnya hari kiamat, menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat. Akhwani wa akhwati fillah, dan hikmah dari Allah SWT yang mana Allah SWT tidak mengkabarkan kepada kita akan kapan terjadinya hari kiamat, di dalamnya ada suatu hikmah yang sangat mulia sekali. Dengan tidak tahunya kita kapan akan terjadinya hari kiamat, kapan akan datangnya hari kiamat. Di dalamnya ada hikmah yang sangat mulia. Karena dengan tidak tahunya itu akan menjadikan atau akan semakin memberikan cambuk bagi kita untuk semakin beramal, untuk semakin meningkatkan amalan dia. Karena dia tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Seperti juga kapan akan terjadi kematian. Dengan tidak tahunya seorang hamba tentang kapan dia akan mati, maka dia akan takut ketika dia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dan dia akan semakin bergegas dan bergegas untuk mendapatkan atau untuk mengamalkan, untuk beramal, untuk meningkatkan.